Setelah gerimiskan ku tunggu sekaris pelangi yang ku rindu. Itulah saat tepatnya janji kita. Setelah bulan-bulan beradu mentari pula menyusul lalu. Itulah saat tepatnya janji kita. Manakan sama jika yang ku cinta andainya dinilaikan segala emas permata. Jika kita.